بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab maja'a fi tatayyur, dan pada pembahasan tersebut telah kita sebutkan beberapa dari adat kebiasaan ahlul jahiliyah yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah adwa, adanya keyakinan bahwasanya satu penyakit tersebut ini bisa menular dengan sendirinya tanpa ada keterkaitannya dengan kehendak dan takdir Allah tabaraka wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membantah adanya keyakinan tersebut dengan mengatakan la adwa. Tidak ada adwa. Yang dimaksud pada lafaz la adwa, tidak ada penyakit yang menular di sini, adalah penyakit yang menular yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah bahwasanya penyakit tersebut bisa menular dengan sendirinya tanpa ada keterkaitannya dengan kehendak dan takdir Allah tabaraka wa taala, dan padanya ada salah satu dari unsur syirik, di mana meyakini ketika seseorang tertimpa satu musibah, musibah tersebut datang dengan sendirinya, bukan Allah azza wa jalla yang menentukan. Atau dengan kata lain, adanya sesuatu selain Allah yang bisa mendatangkan bencana, yang bisa mendatangkan kemadharatan. Dan tentu keyakinan-keyakinan tersebut adalah keyakinan yang berselisihan dengan prinsip at-tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah keyakinan bahwasanya hanya Allah tabaraka wa taala yang menakdirkan segala sesuatu yang tertimpa makhluknya atau yang menimpa makhluknya, baik itu kebaikan ataukah kemadharatan. Naam. Demikian pula keyakinan yang kedua yang dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan keyakinan tersebut adalah keyakinan prinsip masyarakat jahiliyah, adalah pembahasan seputar tiyarah. Mereka meyakini bahwasanya burung-burung tersebut bisa menunjukkan nasib-nasib seorang hamba. Karena itulah mereka mengundi nasib mereka dengan perantara burung-burung tersebut. Ini juga termasuk dari tradisi jahiliyah yang berseberangan dengan prinsip tauhid. Alasannya sebagaimana pembahasan seputar adwa yang tadi kita sebutkan, di mana keyakinan tersebut meyakini adanya makhluk selain Allah Azza wa Jal yang bisa menentukan nasib buruk pada diri seorang hamba dengan sendirinya tanpa melalui kehendak Allah Azza wa Jalla. Demikian pula keyakinan yang ketiga adalah hamah, burung hamah, sejenis burung hantu, yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah kemunculan burung tersebut sebagai bertanda bencana, sebagai bertanda kejelekan yang menimpa satu kaum atau seorang hamba. Sehingga mereka menganggap bahwasanya burung tersebut mendatangkan kesialan. Tentu yang demikian dinafikan dengan alasan yang tadi kita sebutkan, bertentangan dengan prinsip at-tauhid. Demikian pula keyakinan sofar, la sofar, Rasul mengatakan tidak ada safar karena masyarakat jahiliyah beranggapan bahwasanya bulan tersebut adalah bulan yang di situ terdapat kejelekan-kejelekan ataukah nasib-nasib buruk yang akan dijumpai oleh seorang hamba ada di bulan tersebut. Mereka beranggapan bahwasanya bulan tersebut adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Dinafikannya shofar alasannya sebagaimana yang tadi kita sebutkan bertentangan dengan prinsip tauhid. Karena dengan adanya keyakinan tersebut hakikatnya adalah meyakini adanya makhluk ataukah sesuatu selain Allah Azza wa Jal yang bisa mendatangkan bencana, yang bisa mendatangkan kejelekan pada diri seorang hamba. Dan tentu yang demikian adalah termasuk dari jenis kesyirikan. Karena itulah Nabi SAW menafikan keempat perkataan tersebut di dalam hadisnya. La adwa, wa la tiyarata, wa la hammata, wa la safar. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah adanya dua tambahan la naw'a wa la ghaul. Tidak ada bintang. Tidak ada hantu. Ghaul. Bintang ini juga termasuk dari sebahagian tradisi masyarakat jahiliyah beranggapan bahwasanya dengan munculnya bintang-bintang tertentu di waktu-waktu tertentu sebagai pertanda turunnya bencana, sebagai pertanda kesialan, sehingga bintang tersebut dianggap bisa memiliki andil di dalam menentukan nasib buruk yang dialami oleh seorang hamba. Dan alasan dinafikannya perbintangan tersebut persis sebagaimana yang tadi kita sebutkan seputar penyakit yang menular, tiarah, hamah, demikian pula sofar. Kemudian yang terakhir, wala ghaula, dan tidak ada hantu. Tidak ada apa? Hantu. Yang dimaksud dengan la ghaula di sini adalah keyakinan masyarakat jahiliyah. Ketika mereka melewati satu jalan, kemudian di jalan tersebut mereka melihat adanya sosok hantu yang menyeramkan, maka mereka bertasyaum, beranggapan bahwasanya itu adalah kesialan. Beranggapan dengan munculnya hantu tersebut di jalan yang hendak mereka lalui adalah sebagai bertanda buruk. Kalau semisal mereka meneruskan perjalanannya melalui jalan tersebut, niscaya mereka akan tertimpa bencana, tertimpa kesialan, dan yang semisalnya. Sehingga perhatikan keenam perkara yang tadi kita sebutkan dari sisi alasan dinafikannya perkara-perkara tersebut oleh Nabi SAW ini sama, mirip antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim yang mukmin dan muwahhid bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya seluruh kebaikan itu Allah yang mengaturnya. Mereka juga meyakini bahwasanya nasib-nasib mereka, baik itu kebaikan ataukah keburukan, Allah yang mengaturnya dan menentukannya. Sehingga dengan ini mereka tidak terpengaruh dengan adanya tanda-tanda yang tadi terlihat, sebagaimana terpengaruhnya masyarakat jahiliyah, akhirnya mereka bertasyaum, beranggapan sial dengan munculnya sesuatu tersebut. Seorang mukmin tidak demikian. Ketika mereka menjumpai bulan Shofar, ataukah mereka melihat adanya satu burung yang dianggap burung tersebut kemunculannya mendatangkan kesialan, maka yang demikian sama sekali tidak mempengaruhi seorang mukmin karena mereka mengetahui seluruh nasib mereka berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk dari jenis prinsip tawakal yang sempurna. Ketika seorang hamba dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentulah dia akan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Ketika melewati satu jalan, kemudian melihat adanya hantu, tidak terpengaruh. Diserahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak menganggap itu adalah sebagai sesuatu yang mengusik rencananya. Dengannya akhirnya dia batalkan dan kembali ke rumahnya. Nah, demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Dan kemarin kita sebutkan, walaupun definisi permasalahan at-tatayyur yang dibawakan oleh mu'alif alaihi rahmatullah dalam bab maja'a fi tatayyur adalah berisikan keterangan seputar mengundi nasibnya masyarakat jahiliyah dengan burung-burung tertentu yang mereka terbangkan atau yang mereka lihat, namun dari sisi hukumnya dan maknanya diperluas oleh mereka para ulama. Terkena kepada segala sesuatu apa saja yang apabila memiliki kemiripan dan kesamaan dengan keyakinan musyrikin jahiliyah bahwasanya sesuatu tersebut akan mendatangkan bencana, sesuatu tersebut sebagai pertanda buruknya nasibnya, buruknya rencananya, sehingga dia khawatir kalau dijalankan akan terjadi demikian dan demikian, maka itu seluruhnya termasuk dalam babut tatayyur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian masyarakat ada yang menganggap sial hari-hari tertentu. Sebagian masyarakat ada yang beranggap sial pada tanggal-tanggal tertentu, pada bulan-bulan tertentu, bahkan pada malam-malam tertentu. Ini juga semua anggapan-anggapan tersebut memiliki kemiripan yang sama sebagaimana yang dimiliki atau diyakini oleh masyarakat jahiliyah, sehingga itu semuanya dimasukkan dalam bab at-tatayyur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kata Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kalian seluruhnya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan nasib kalian kepada Allah, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang dilihat, didengar, sebagaimana terpengaruhnya masyarakat jahiliyah. Karena semua urusan itu seluruhnya berada di tangan Allah, dan Allah khabarkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, bukti benarnya iman seorang hamba adalah dengan ia menyerahkan urusan dan nasibnya kepada Allah Azza wa Jalla. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian masyarakat, dan ini terjadi, ada yang hendak safar, mereka menentukan rencana di tanggal berapa dan hari apa dan bulan berapa dia akan melakukan safar dengan melakukan beberapa pilihan-pilihan hari yang dia anggap di hari-hari tertentu akan mendatangkan kesialan. Bila ada rencana mendadak dia akan pergi di hari ini, dia batalkan. Karena ketika dia pelajari secara seksama, ternyata hari tersebut adalah hari kesialan, sehingga dia beranggapan bahwasanya safar yang dilakukan di hari tersebut akan sama sekali tidak mendapatkan manfaat, tidak memperoleh kebaikan, bahkan yang ada adalah kejelekan. Ini juga sama, termasuk dalam babut tatayyur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian masyarakat ada yang berupaya ketika mencari seorang wanita untuk menjadi istrinya, dia pilih wanita yang dari sisi kelahirannya berbeda dengan bulan dia lahir. Iya kan? Ini bulan apa adek lahirnya? Oh, saya lahirnya dek, mas bulan Februari. Nah, pas dirutut-rutut, oh ternyata sama. Dengan istilah sebagian masyarakat, sama wetonnya, sama hari dan bulan kelahirannya. Sehingga diyakini bahwasanya apabila seseorang menikah dalam keadaan memiliki bulan yang sama antara pria dengan wanitanya, maka menyebabkan akhirnya terjadilah yang namanya keburukan dan kejelekan, huru hara, ketidakharmonisan antara keduanya, dan mereka bertasaum, beranggap sial dengan bulan-bulan tersebut. Ini juga sama termasuk dalam bab at-tayyur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-muhim, perkara apa saja yang dilihat oleh seseorang ataukah suara-suara yang didengar oleh seseorang, baik dari bangsa burung, binatang ataukah yang semisalnya, ataukah hari-hari dan bulan-bulan yang dianggap bahwasanya di bulan dan hari tersebut seseorang ketika melakukan sesuatu nantinya dia akan memperoleh yang namanya kesialan, ini semuanya termasuk dalam babu tatayur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib bagi seorang muslim untuk dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersihkan keyakinannya tersebut dari noda-noda kesyirikan yang tadi kita sebutkan melalui bab tatayur. Melalui bab at-tatayur, karena tatayur akan mengikis prinsip tawakal seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Tayyib, kita sebutkan pada riwayat yang setelahnya, walahuma an Anasin qala, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Tidak ada yang namanya penyakit yang menular dengan rincian pembahasan yang tadi kita sebutkan. Dan kemarin telah kita sebutkan rincian pembahasan yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Wala tiyarata, tidak ada tiarah. Wa yu'jibunil fa'lu, dan sangat mengagumkanku, beliau sangat menyukai yang namanya al-fa'lu. Mereka para sahabat mengatakan, wa mal fa'lu ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan fa'lu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan fa'lu adalah al-kalimatu tayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang dia dengar. Ketika seseorang melakukan sesuatu kemudian dia mendengarkan adanya kalimat-kalimat yang baik, maka akan menyebabkan akhirnya seseorang ketika mendengarkan kalimat tersebut memiliki rasa tenang, rasa gembira, rasa suka, bahkan semakin menambah kepercayaan dirinya dan husnudzan, baik sangka dia kepada Allah Azza wa Jal, untuk semakin maju dan maju. Ini namanya al-fa'lu. Sehingga kalau semisal at-tatayur berhubungan dengan keminderan yang dialami oleh seseorang karena ia beranggapan sial adanya suara-suara tertentu ataukah sosok-sosok tertentu, bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu. Adapun al-fa'lu menyebabkan seorang merasakan ketenangan dan percaya diri untuk terus maju ke depan dan melangkah, dan memiliki rasa husnudzan, baik sangka dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan perkara ini adalah perkara yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagian di antara para ulama ada yang menyebutkan ini termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang melakukan tafaul. Ketika dia melakukan sesuatu kemudian mendengar adanya sesuatu yang dia dengar, maka akan menumbuhkan rasa percaya dirinya dan yakinnya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semisal contoh seseorang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sulit dia. Nah, dirunung sekian masail, sekian masalah, baik terkait bisnisnya, keluarganya, ataukah yang semisalnya, dia banyak berdoa dan berharap kepada Allah Azza wa Jal. Dan subhanallah, satu ketika dia keluar, dia bertemu dengan seseorang, kemudian ketika dia tanya namanya, ternyata namanya adalah Sahal. Ternyata namanya adalah siapa? Sahal. Maka gembiralah dia ketika mendengarkan nama orang tersebut adalah Sahal. Karena makna dari Sahal adalah kemudahan. Sehingga dia bertafaul dengan nama yang didengarnya tersebut. Menumbuhkan rasa percaya diri. Menumbuhkan rasa optimis. Terus maju melangkah ke depan. Diiringi dengan tawakal dan husnul dhan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Inilah perbedaan antara at-tafa'ul dengan at-tatayyur. Wali Abu Dawud bisanadin sahih dalam riwayat al-imamu Abu Dawud alaihi rahmatullah dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala an, dan disebutkan dalam sebagian risalah yang benar adalah Urwah bin Amir radhiyallahu ta'ala an. Wallahu a'lam bisawab. Naam. Beliau mengatakan zakartu tiyarata inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyebut at-tiyarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita tentang keadaan masyarakat yang bertatayur dengan rincian makna yang tadi kita sebutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsanuhal fa'lu, yang paling bagusnya adalah al-fa'lu, seorang bertafa'ul. Jangan melakukan tatayur. La taruddu musliman, karena sesungguhnya tatayur tersebut tidaklah memberikan pengaruh pada diri seorang muslim. La taruddu musliman, janganlah tatayur tersebut menahan seorang muslim atau menolak seorang muslim untuk melakukan sesuatu. Jangan. Yang paling bagusnya justru tafa'ul, karena dengan tafa'ul dia terus melangkah dan husnul dhan kepada Allah Azza wa Jal. Sementara tatayur seakan-akan menolak seorang, ya kan, yang seharusnya maju, akhirnya dia mundur. Yang seharusnya dia akan melakukan sesuatu, akhirnya dia batalkan sesuatu, seakan-akan dengan tatayur tersebut menolak rencananya, menolak keinginannya. Sehingga Rasul menyebutkan la taruddu musliman, janganlah yang demikian menolak seorang muslim, mengganggu seorang muslim sehingga membatalkan rencananya. Yang zahir dari riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya seorang muslim tidak akan terpengaruh dengan yang namanya tatayur, karena tatayur hanya memberikan pengaruh dan dampak kepada mereka orang-orang yang bukan muslim dari kalangan al-kafirin dan dari kalangan mereka orang-orang musyrikin yang mereka menyerahkan urusannya bukan kepada Allah namun mereka sandarkan urusannya kepada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha ro'a ahadukum ma yakrohuhu, apabila salah seorang di antara kalian melihat adanya sesuatu yang dia benci, falyakul, maka katakanlah dengan doa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, ya Allah tidaklah ada yang mendatangkan kebaikan kebaikan kecuali hanya engkau saja, hanya Allah yang memberikan kebaikan pada makhluknya. Kecil dan besarnya kebaikan itu semuanya datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang kita rasakan itu semuanya berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan dia lanjutkan dengan mengucapkan doa, wala yadfa'us sayyiati illa anta, dan tidak ada yang akan menolak yang namanya kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat tersebut tercerminkan wujud nilai tauhid yang diucapkan oleh seorang mukmin sebagai pertanda benarnya tawakal dia kepada Allah tabarak wa ta'ala. Dia tidak percaya bahwasanya kebaikan tersebut disebabkan karena makhluk. Dia tidak percaya bahwasanya ada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla yang bisa mendatangkan keburukan. Karena dia meyakini yang menolak adanya keburukan hanya Allah. Yang mendatangkan kebaikan hanya Allah Azza wa Jalla. Untuk membersihkan dirinya, jikala dia melihat sesuatu yang dia benci tersebut dari adanya kemungkinan bisikan-bisikan syaitan untuk menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan dengan menghembuskan jangan-jangan ini disebabkan karena ini, jangan-jangan ini disebabkan karena hal ini, jangan-jangan ini disebabkan karena bulan ini dan hari ini, sehingga dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam perkara tatayur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapkanlah doa tersebut, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Syekh bin Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau mengomentari hadis ini terkhusus pada lafaz penggalan kata la haula wala quwwata illa bika, la haula haula wala quwwata illa bik, atau pada sebagian doa dengan ucapan zikir la haula wala quwwata illa billah, beliau menyebutkan fiha wajhan, padanya ada dua makna. Kata la haula wala quwwata illa billah memiliki dua sisi makna. Al-awwalu, makna yang pertama adalah annahu la yujadu haulun wala quwwatun illa billah. Tidak dijumpai adanya upaya dan kekuatan melainkan dari Allah Azza wa Jal. Hamba tidak punya kekuatan. Hamba tidak bisa berupaya kecuali dari Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga bi di dalam kalimat tersebut bermakna fi, yang artinya adalah fillah, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man siwahu laisa lahum haulun wala quwwatun, adapun selain Allah mereka tidak memiliki daya dan upaya kekuatan untuk melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu dan berbuat sesuatu. Karena itu semuanya hanya dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Sehingga semuanya berhubungan dengan takdir dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Hamba adalah seorang yang lemah, tidak bisa memiliki daya dan upaya kecuali apabila Allah menghendakinya, memberikan kepada dirinya daya dan kekuatan tersebut. Akhirnya dia bisa melakukan sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Karena haul dan quwwah itu semuanya adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna yang kedua, beliau menyebutkan annal haula wal quwwata mudhafun ilal insan. Bahwasanya yang namanya haul, daya, wal quwwah, kekuatan itu disandarkan kepada manusia. Kalau yang pertama tadi dinafikan untuk manusia, itu semuanya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ada makna yang kedua, daya dan kekuatan itu disandarkan kepada manusia. Adapun billah, kata ba atau huruf ba di dalam lafaz tersebut, maknanya adalah lil isti'anah walis sababiyah. Tujuannya adalah untuk seseorang beristi'anah, memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla Walis sababiyah, dan untuk menyebutkan itu sebagai sebab munculnya kekuatan, munculnya daya, upaya yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dimiliki oleh seorang hamba. Itu disebabkan karena mereka meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, bantuan kepada Allah. Atau disebabkan karena adanya kehendak dan takdir dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Yang artinya adalah la haula lana wa la quwwata lana illa billah. Tidak ada daya milik kita dan tidak ada kekuatan yang kita punya illa billah, kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh bin Utsaimin belum menyebutkan wa hadzal ma'na asah wa huwa muqtada wurudiha fi mawadhi'iha, dan ini adalah makna yang paling sahih dibandingkan makna yang pertama. Disebabkan karena seseorang dia ketika melakukan daya dan upaya dia melakukan sesuatu melainkan disebabkan karena apa yang Allah berikan untuknya dari adanya daya dan kekuatan tersebut, bukan semata-mata karena dirinya, bukan semata-mata karena kepintarannya, bukan semata-mata karena kuatnya dia dan kayanya dia, tapi itu semuanya adalah dari Allah, karena Allah, bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lafaz doa yang dianjurkan dibaca oleh seorang mukmin ketika dia melihat segala sesuatu yang dia benci, untuk sekali lagi menyelamatkan akidahnya dari keyakinan-keyakinan orang-orang musyrik yang ketika mereka melihat sesuatu yang dibencinya mereka bertasyaum dengan bertatayur, menganggap kesialan tersebut dengan melakukan tatayur dan beberapa perkara yang tadi disebutkan. Wa an Ibnu Mas'ud marfu'an, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyarah adalah kesyirikan. Sehingga seseorang ketika dia meyakini adanya burung-burung tertentu atau suara-suara tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tanggal-tanggal tertentu bisa mendatangkan kesialan dan keburukan untuk seorang hamba, ini semuanya adalah termasuk dari kesyirikan. Ia menyekutukan Allah dengan suara-suara burung tersebut ataukah hari-hari tersebut atau bulan-bulan tersebut, dengan mempercayai bahwasanya seluruh hari-hari, bulan-bulan dan suara-suara dan burung-burung tersebut memiliki andil di dalam menentukan nasibnya, baik itu kebaikan ataukah keburukan, tanpa ada andil dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk dari jenis syirik yang dilarang di dalam al-Islam. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, dan tidaklah salah seorang di antara kita melainkan naam bisa dan bisa terjatuh ke dalam bab tersebut. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tetapi Allah tabaraka wa taala akan bisa menghilangkan noda-noda kesyirikan dalam babu tatayyur dengan seseorang ia bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, la haula wa la quwwata illa billah. Semua kebaikan itu berasal dari Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la haula wa la quwwata illa bika. Ini kalimat yang menunjukkan tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, dan beliau Imam Tirmidzi mensahihkannya. wa ja'ala akhirahu min qawli Ibnu Mas'ud, dan belum menjadikan akhirnya itu adalah ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sehingga pada sebagian itu hadis ucapan Rasulullah SAW, namun pada lafaz terakhir adalah ucapan dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Naam. Pada lafaz at-tiyaratu syirkun, tiyarah adalah kesyirikan. Ini lafaz sebagai dalil yang jelas berisikan bahwasanya at-tatayur adalah bukan hanya perbuatan dosa, kemaksiatan yang kecil, yang remeh di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan itu adalah perbuatan kesyirikan yang wajib bagi seorang muslim untuk dia bersihkan dirinya, akidahnya dari noda-noda kesyirikan tersebut dengan dia berupaya untuk menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memegang seseorang yang terkena penyakit majdum, penyakit lepra, yang disebutkan di dalam hadis Rasul perintahkan agar seorang muslim dia lari dari seorang yang terkena penyakit tersebut, firaraka minal asad, seperti larimu dari seekor singa. Rasul lakukan demikian untuk membatalkan adanya keyakinan tradisi jahiliyah bahwasanya penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya tanpa ada kehendak Allah Azza wa Jal. Dan beliau lakukan yang demikian disebabkan karena sempurnanya tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari adanya sifat at-tatayur kecuali dengan dia bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, fa idza tatayyara insan bi syai'in ra'ahu aw sami'ahu fa innahu la ya'udu musyrikan syirkan yukhrijuhu minal millah. Apabila seorang itu dia bertatayur dengan sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar, maka dia tidak teranggap sebagai seorang musyrik dengan kadar syirik yang mengeluarkan dia dari Islam. Walakinnahu asyraka min haitsu annahu i'tamada ala hadzal sabab alladzi lam yaj'alhu Allahu sababa. Namun dia melakukan kesyirikan di mana dia bersandar dengan sebab ini yang Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Wa hadza yud'ifu at-tawakkul 'ala Allah wa yuhinul 'azimah. Dan perkara tersebut melemahkan tawakal seorang hamba kepada Allah dan melemahkan tekad keinginan seorang hamba melakukan sesuatu. Wa bidzalika yu'tabaru syirkan min hadhihi nahiyah. Karena inilah teranggap sebagai kesyirikan dari sisi yang tadi kita sebutkan. Sehingga yang dimaksud dengan syirik tersebut bukan syirik besar, namun syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan dia dari al-Islam. Wallahu a'lamu bisawab. Wali Ahmad min hadis Ibnu Amr, dan dalam riwayat al-Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man raddathu tiyaratu min hajatihi faqad asyraq. Barang siapa yang tatayur tersebut menolak dia dari keinginannya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi ketika seseorang dia melihat sesuatu, akhirnya dia batalkan rencananya. Ketika dia akan pergi ke satu tempat, ke kemudian dia mendengar sesuatu, akhirnya dia batalkan rencananya. Barang siapa yang tatayur tersebut menolak dia dari hajatnya, Nabi menyebutkan faqad asyrak, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka para sahabat mengatakan, fama kafaratu dzalika, maka terus apa kafarah dari hal tersebut ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya kepada Rasul, terus apa kafarah dari perkara tersebut. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, antaqul, dia mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan darimu. Tidak ada makhluk sama sekali yang memiliki andil di dalam memberikan kebaikan pada diri seorang hamba. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada nasib keburukan, kesialan yang menimpa seseorang melainkan itu datangnya dari Allah Azza wa Jal, bukan dari makhluk, bukan dari suara-suara, bukan dari benda-benda, ataukah hewan-hewan, ataukah tanggal, ataukah bulan. Yang dipercaya oleh sebagian masyarakat itu adalah sebagai bertanda kesialan. Yang namanya kesialan, buruknya nasib seorang hamba, itu semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kafarah yang harus diucapkan oleh seorang muslim kapan tatayur tersebut memberikan pengaruh pada keyakinannya, melemahkan tawakalnya. Dia berdoa dengan doa tersebut yang secara makna adalah membenahi nilai dan prinsip tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul menyebutkan, walakinnahu yuzhibuhu bitawakkul, at-tatayur tersebut akan bisa dihilangkan pada diri seorang hamba dengan dia membenarkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun penjelasan dari pembahasan-pembahasan yang setelahnya dalam bab yang tadi disebutkan, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.